بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله kita lanjutkan insyaallah membaca keterangan yang disebutkan oleh Asy-Syarih Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah. يقول شارح رحمه الله في هذه الفقرة تحذير من الكلام والمراد به المنطق الذي وقع فيه كثير من الناس في الأزمنة المتقدمة وأجهدوا أنفسهم إجهادا عظيما من أجل أن يصلوا إلى الحقيقة كما زعموا ولكنهم لم يصلوا إلى حقيقة. Berkata syarih Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah fi hadhihi al-faqarah, kata beliau, pada paragraf ini, pada poin pembahasan kali ini, tahdzirun minal kalam. Ada tahdzir, peringatan keras dari Imam Al-Barbahari rahimahullah tentang permasalahan ilmul kalam. Dan ini sudah sering diulang-ulang dalam kitab Syarhus Sunnah ini tentang bahayanya ilmul kalam. Bukan baru kali ini, tetapi ini yang kesekian kalinya. Wal muradu bihi al-mantiq, dan yang dimaukan dengan ilmul kalam adalah ilmul mantiq. Kalau di tempat kita, ilmu mantik ini sesuatu yang luar biasa. Si fulan tuh hebat mantiknya. Ilmu mantik. Hebat dia. Apalagi dalam perdebatan debat kusir. Seseorang wajib menguasai ilmu mantik atau mira. Yang kita sebutkan kemarin. Al-mira, madmum. Berusaha untuk menjatuhkan lawan bicara dan mencari celah. Supaya lawan bicaranya itu jatuh dan merasa rendah diri. Ini al-mira, dan itu madmum, haram. Masuk dalam bab ini adalah ilmul kalam atau ilmul mantiq. Ini juga haram. Sudah kita lewati pada pembahasan yang lalu bagaimana kerasnya ucapan Imam Syafi'i rahimahullah. Kata beliau rahimahullah, Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan hukmi ala ahli al-kalam an yutafu bil balad wa yudrabu bin ni'al wa yuqalu hadha jazaa'u man aqbala 'ala 'ilmi al-kalam wa a'rada 'an kitabillahi 'azza wa jalla. Adapun hukum yang aku berikan kepada mereka-mereka yang mempelajari ilmu al-kalam, ilmu al-mantiq, adalah agar mereka diarak keliling kampung sembari mereka dipukuli dengan sendal-sendal kaum muslimin. Kemudian disoraki dengan dikatakan inilah balasan yang layak bagi mereka-mereka yang mempelajari ilmu al-kalam, ilmu al-mantik, dan meninggalkan kitabullahi azza wa jalla. Imam Syafi'i rahimahullah seperti ini, tegas dan kerasnya. Karena beliau mengetahui betapa bahayanya ilmu al-kalam terhadap Islam dan kaum muslimin. Wal muradu bihi al-mantiq alladhi waqa'a fihi katsirun minan nasi fil azminati al-mutaqaddimah. Dan yang dimaukan dengan ilmu al-kalam adalah ilmu al-mantiq. Di mana banyak, alladhi waqa'a fihi, di mana banyak sekali terjatuh padanya pada ilmu al-kalam ini, katsirun minan nas min fil azminati al-mutaqaddimah. Kebanyakan manusia pada masa-masa terdahulu merupakan sesuatu yang gemar dipelajari di masa-masa mereka. Dan tidaklah muncul keyakinan bahwasannya Al-Quran makhluk bukan kalamullah kecuali dari ilmul kalam ini. Di antara sebabnya adalah karena mereka mendahulukan al-kalam daripada kitab Allah wa sunnatu rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka menggunakan akal. Masa Al-Quran ini kalam Allah yang ada di muka bumi ini yang dipegang, dibawa, ditenteng oleh manusia. Apa ini kalam Allah? Tidak mungkin. Kalam Allah sungguh agung, mulia, dan seterusnya. Sehingga mereka mengatakan, yang tertulis di dalam Al-Quran, di dalam mushaf, yang tertulis, tercetak dalam mushaf, yang dibaca oleh orang-orang yang membaca, yang didengar oleh orang-orang yang mendengar tentang Al-Quran, itu adalah makhluk, bukan kalam Allah. Hingga akhirnya membawa mereka pada kekufuran. Ini bahaya dari ilmu kalam. Wajhadu anfusahum ijhadan 'aziman min ajli an yasilu ila al-haqiqati kama za'amu. Dan mereka benar-benar bersungguh-sungguh, ajhadu anfusahum, memaksa diri mereka untuk sungguh-sungguh, ijhadan 'aziman, dengan pemaksaan yang luar biasa untuk mempelajari, berusaha memahami. Seperti kita belajar, menghafal, menghabiskan waktu sungguh-sungguh, enggak bisa pagi, lanjut lagi siang. Siang masih belum dapat, lanjut lagi sore. Sore hari masih belum, tambah lagi waktu malam. Hanya untuk bisa menghafal 1-2 ayat. Dipaksa diri itu untuk bisa menghafal Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran. Mereka, ahlul kalam, seperti ini. Memaksa diri mereka, menghabiskan waktu mereka, segala daya dan upaya mereka, mereka lakukan, mereka kerahkan untuk bisa sampai pada sebuah hakikat, kata mereka. Min ajli an yasilu ilal haqiqah, agar mereka bisa sampai pada sebuah hakikat dari tujuan ilmu kalam tadi. Kama za'amu, sebagaimana itu yang menjadi sangkaan mereka. Walakinnahum lam yasilu ila haqiqatin, akan tetapi sejatinya mereka tidak pernah sampai pada sebuah hakikat, pada sebuah keyakinan. Justru yang ada mereka semakin bingung, semakin memperdalami ilmu kalam, semakin bingung dengan Islam itu sendiri. Semakin mereka memperdalam pembahasan pengetahuan mereka tentang ilmu kalam, semakin jauh dari tuntunan Al-Quran, dari tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lidzalika faqad nadima katsirun mimman ghamasu fil kalami. Hatta anna ba'dahum la yatamanna an yamuta 'ala dinil 'ajaiz wa huwa i'tiqadul 'awam hatta qala ba'dahum. Lidzalik, oleh karena itu, oleh karena sangat jeleknya ilmu kalam, semakin mereka mengerahkan daya dan upaya untuk mendapatkan sebuah keyakinan, justru semakin bingung mereka. Nadima katsirun, banyak sekali di antara tokoh-tokoh ilmu kalam, tokoh-tokoh ahlul kalam yang akhirnya menyesal. Al-Ghazali, kita mendengar, kalau di Indonesia nama ini sudah tidak asing. Al-Imam Al-Ghazali merupakan tokoh di antara tokoh-tokoh ulama ahlul kalam wal mantik. Di akhir hidupnya menyesal. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa dia meninggal dunia sembari meletakkan Sahih Al-Bukhari di dadanya sebagai bentuk taubat dan rujuk dia dari ilmu kalam. Demikian pula tokoh-tokoh ahlul kalam yang lainnya. Satu disebutkan di sini oleh Syarih Ar-Rahimahullah. Mimman ghamazu fil kalam. Banyak sekali tokoh-tokoh yang sudah memperdalam ghamazu. Artinya itu menyelam ke dalam, semakin dalam terhadap ilmu kalam tadi, mempelajari dari semua sisi dan seginya ilmu kalam, akhirnya menyesal. Hatta anna ba'dahum la yatamanna an yamuta 'ala dinil 'ajaiz, sampai-sampai ada sebahagian dari mereka yang bercita-cita, la yatamanna, berkeinginan, bercita-cita, an yamut, untuk meninggal dunia, ala dinil ajaiz, sebagaimana meninggalnya wanita-wanita tua, min ajaiz Naisabur, artinya min wa huwa i'tiqadul awam, yaitu keyakinan orang-orang awam. Tokoh-tokoh ulama kalam tadi sampai-sampai mereka menginginkan bisa meninggal dunia di atas akidahnya orang-orang awam, kaum muslimin yang meyakini Allah tabaraka wa ta'ala 'alal 'arsy istawa, Allah tabaraka wa ta'ala beristiwa di atas arsy-Nya. Mereka ahlul kalam tidak meyakini. Mereka gunakan segala daya dan kemampuan mereka untuk sampai pada sebuah hakikat di mana sebenarnya Allah Azza wa Jalla. Dicari, dibahas, hingga membuat mereka bingung. Kalau dikatakan di atas apa? Kalau dikatakan di atas arsy, bersentuhan ataukah tidak dengan arsy, jadi terus dibahas seperti ini. Bagaimana kalau seandainya alam semesta ini berputar, suatu saat ada di atas, suatu saat ada di bawah. Layaknya sebuah bola. Ada dia di atas, ada dia di bawah. Nah, ketika dia di bawah, di mana Allah Azza wa Jalla, terus seperti ini dibahas oleh mereka. Bingung sendiri. Sehingga ketika mereka tidak sampai pada hakikat yang mereka inginkan, bercita-cita meninggal dunia seperti meninggalnya orang-orang awam di atas akidah ahli sunnah wal jamaah. Qala hatta qala ba'dhum, hingga sebahagian mereka menyatakan, yaitu ucapan Syekh Bistani, la'amri laqattuful ma'ahida kullaha wa sayyartu tarafai baina tilkal ma'alimi falam ara illa wadi'a kaffa ha'irin illa wadi'an kaffa ha'irin ala daqnin aw qari'an finna nadimin. Sungguh benar-benar la'amri, itu sebuah kalimat qasam, seperti makna qasam la'amri la'amruka. Terjadi khilaf di antara para ulama, bolehkah menggunakan kalimat ini. Sebagian ulama memperbolehkan, sebagian lagi melarang. Sungguh benar-benar demi masa atau waktu atau usia yang aku jalani dalam kehidupan ini, laqad tuftul ma'ahida kullaha, aku telah mengelilingi seluruh ma'had, seluruh tempat-tempat yang di situ diajarkan ilmu din, ilmu agama, semuanya. Sayyar wa sayyartu tarafai baina tilkal ma'alim, dan aku paksa mataku untuk terus berjalan meneliti, mempelajari semua yang ada dalam ma'alim, pembahasan-pembahasan, kitab-kitab, artikel-artikel, semua yang menulis tentang ilmu kalam. Sudah dibaca semuanya. Ma'had-ma'had, tempat-tempat pembelajaran sudah didatangi. Artikel-artikel, naskah-naskah, buku-buku, kitab-kitab semua dibaca sama dia. Hanya untuk mendapatkan sebuah keyakinan melalui ilmul kalam. Falam ara illa wadi'an kaffahairi. Namun pada akhirnya aku tidak melihat kecuali hanya meletakkan telapak tangan penuh kebingungan. Ala zaknin, yang ditopangkan di atas dagu. Au qari'an sinnana dimin, atau sembari menggigit, mengerat gigi karena rasa jengkel yang sangat-sangat, karena tidak mampu sampai pada sebuah keyakinan. Seperti orang penuh penyesalan, meletakkan tangannya di atas dagu, menopang dagu sembari penuh penyesalan. Atau dia mengeratkan giginya, menggigit sendiri gigi-giginya sebagai ungkapan penyesalan dan kejengkelan. Ini seorang tokoh besar dari ulama kalam. Akhir dari kehidupannya menyampaikan penyesalannya. Al-Amir Sun'ani rahimahullah, beliau membalas ucapan Syekh Ristani ini. Kata beliau, la'allaka ma tufta ma'had ar-rasul wa man laqahu min kulli 'alimin. Bisa jadi ma'had-ma'had yang kamu datangi bukanlah ma'had-ma'had yang mengikuti bimbingan Rasul, dan bukan ma'had-ma'had yang mengikuti bimbingan para alim ulama dari kalangan ahli sunnah dan yang mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak dijumpai di sana orang-orang yang menyahdi bihadi Muhammadin. Orang-orang yang mengikuti petunjuknya Muhammad tidak akan dijumpai sama sekali diliputi dengan kebingungan. Tidak pula meletakkan dagu, meletakkan telapak tangannya di atas dagunya au qari'a sinna nadimin, atau menggigit giginya karena penyesalan. Karena yang didatangi oleh Syekh Ristani adalah ma'had-ma'had ahlul kalam, yang ada adalah kebingungan. Adapun ketika yang didatangi ma'had-ma'had al-ilm yang bersumber pada Al-Kitab wa Sunnah dengan pemahaman salafus salih, maka tidak akan pernah bingung, tidak akan pernah menyesal, dan yang didapatkan adalah hidayah. Qala lidzalika faqad awfa al-mu'allif rahimahullah wa hadzara min al-kalami wa ashab al-kalami wa hadzara min al-jidal wal-mira' wal-qiyas wal-munadharat fid din wa bayyana annahu katsiran ma yahduhu asy-syakk fi qalbi al-munadhir fa yahlik bi sababihi. Oleh karena itulah maka al-muallif al-imam al-barbahar rahimahullah faqad awsa, sungguh benar-benar beliau telah memberikan wasiat yang agung ini. Kalam. Dan beliau mentahdir, memberikan peringatan keras dari ilmu kalam. Bukan sekedar peringatan begitu saja, tidak. Beliau rahimahullah juga menjumpai, mendapati orang-orang yang sezaman dengan beliau yang berkecimpung dengan ilmu kalam dan akhir dari kesudahan mereka. Wa ashabal kalam hadzara minal kalam wa ashabil kalam, demikian pula orang-orang yang mempelajari ilmu kalam, dari ilmu kalam itu sendiri kita harus hati-hati menjaga diri, demikian pula dari orang-orang yang mempelajari ilmu kalam. Wa hadzara minal jidali, beliau juga memperingatkan kita, memberikan peringatan keras dari al-jidal, apabila yang dimaukan adalah al-mira, menjatuhkan lawan bicara. Adapun al-jidal billati hiya ahsan bil hujjati wal barahin, bagi orang-orang yang mampu, bagi orang-orang yang ingin menegakkan al-haq dengan tetap mengikuti al-kitab wa sunnah, ini justru dianjurkan. Wajadilhum billati hiya ahsan wal mira, demikian pula memperingatkan kita dari al-mira, at-ta'nu fi kalamil ghair bikhalalin fi, mencela, menjatuhkan ucapan orang lain dan mencari-cari kesalahan dari ucapan orang lain. Tujuannya adalah untuk menjatuhkan dan merendahkannya serta mengangkat dirinya sendiri. Ini mira dan ini sangat tercela. Kalau bahasa kita debat kusir. Apapun caranya, yang penting lawan bicara harus jatuh. Harus kalah. Harus terlihat di hadapan umum bahwa dia yang menang. Ini mira. Wal-qiyas, al-qiyas juga sudah kita lewati pada pembahasan yang lalu, tidak secara mutlak qiyas itu diharamkan. Qiyas yang dilarang, qiyas yang diharamkan, qiyas yang tidak diperbolehkan adalah qiyasul fasid. Qiyas ma'a muqabalatin nas, tetap menggunakan qiyas padahal ada nas, ada dalil. Ini disebut dengan qiyasul fasid, itu tidak diperbolehkan. Wal munadhara fid din, ini semakna dengan jidal. Wa bayyana annahu katsiran ma yaqdahu asy-syakk fi qalbil munadhir, dan beliau menjelaskan bahwa kebanyakan dari perdebatan-perdebatan itu akan membuahkan keraguan-keraguan pada hati mereka-mereka yang mengikuti acara perdebatan tadi. Bisa jadi dalam majelis perdebatan itu dia menang. Orang-orang bersorak untuknya, mengaguminya. Tetapi ketika dia pulang, al-qulubu dha'ifah wa syubahu khaffafah, hati itu lemah dan syubhat itu dengan kuat menyambar. Ketika pulang dalam kesendiriannya, termenung dia, teringat dengan ucapan lawan bicaranya tadi. Kayaknya ada benarnya juga. Mulai muncul keraguan-keraguan dalam hatinya. Dan itu yang sangat membahayakan. Fayahlik bisababihi, sehingga dia binasa dengan sebab perdebatan tadi. Wa akhbara annahu ma kanat qat dandaqatun wala bid'atun wala hawa wala dhalalah illa min al-kalam wal jidal wal mira' wal qiyas wa hiya abwabul bid' wa syukuk wa zandaqa. Dan beliau al-muallif al-imam al-barbahari rahimahullah menjelaskan bahwa tidaklah terjadi zandaqa, tidak pula terjadi muncul bid'ah, tidak pula muncul orang-orang mengikuti hawa nafsu, wala dhalalah, tidak pula muncul kesesatan yang merajalela, illa minal kalam, kecuali bermula muncul dari ilmu al-kalam. Al-jidal, demikian pula al-jidal bil batil wal mira wal qiyas wa hiya abwabul bid'ah, dan semua itu merupakan pintu-pintu menuju kepada kebid'ahan, syukuk, keraguan-raguan terhadap Islam, wa zandaqah, dan menuju kepada kezindikan. Allahu a'lam bissawab. Insyaallah kita sambung pada waktu mendatang, bismillah. Baik. Allahu a'lam bissawab. Tafaddalu, barakallahu fiikum.